Halaman 48. Halaman 48. Halaman 48. Qala al-imamu Ibnu Ajurrum rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Halaman 48 nggih. Qala al-imam Ibnu Ajurrum rahimahullah wal ma'rifatu khamsatu asya. Dan ma'rifat itu ada berapa jenis? 5 jenis. Jadi isim ma'rifat ada 5 jenis. Isim ma'rifat ada 5 jenis. Al-awwal al-ismul mudhmar. Apa artinya al-ismul mudhmar? Isim dhamir. Nahwu contohnya ana wa anta. Jadi semua dhamir ma'rifat atau nakirah? Ma'rifat. Semuanya tanpa terkecuali. Yang namanya dhamir itu pasti ma'rifat. Coba kita tasrif bersama-sama huwa huma hum. 1 2 3. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Dan juga dhamir-dhamir yang lain seperti wawu jamaah, alif tathniyah, nun niswah, ya, ya mukhatabah. Jadi semua dhamir statusnya apa? Ma'rifat. Atsani yang kedua wal ismul alam. Wal ismu al alam. Isim al alam itu nama. Nama orang, nama tempat, nama hewan, nama hewan, nama tumbuhan, nama bis, nama pesawat, nama kapal, yang jelas nama untuk sesuatu. Itu juga ma'rifat. Nahu apa artinya nahu? Contoh Zaidin wa Makkah. Zaid nama orang, Makkah nama tempat. Semua nama itu ma'rifat. Semua nama pasti ma'rifat. Yang ketiga wal ismul mubham. Isim mubham. Isim mubham. Berikan keterangan nomor 5. Karena kita tidak membaca syarah di bawahnya. Kita cuma membaca bagian atasnya saja. Mencari target. Gak apa-apa, gak ada masalah. Walaupun yang di bawah tidak dibaca juga tidak ada masalah. Nomor 3, wal ismul mubham, isim mubham diberi keterangan. Mencakup isim isyarah dan isim mausul. Gitu aja. Jadi mencakup isim isyarah dan isim mausul. Mausul. Isim isyarah sudah pernah kita pelajari. Isim mausul pun demikian. Pernah kita pelajari. Mencakup isim isyarah dan isim mausul. Mencakup isim isyarah dan isim mausul. Nahu, apa artinya nahu? Contoh, hadza, hadhihi, haula'i. 3 contoh ini untuk apa? Isim isyarah atau isim mausul? Isim isyarah. Nanti tambahkan contoh isim mausul. Isim mausul apa saja? Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Itu isim mausul. Jadi dhamir itu ma'rifat. Nama ma'rifat. Isim mausul ma'rifat. Isim isyarah ma'rifat. Nomor 4 wal ismul ladzi fihil alifu wal lam. Isim yang padanya ada alif dan lam. Jadi isim yang didahului apa? Alif lam. Al. Nahwu apa artinya nahwu? Contoh ar-rajuli wal ghulami. Ar-rajul dan al-ghulami statusnya ma'rifat. Apa bukti dan tandanya? al di depan ar-rajuli wal ghulami. Yang kelima, wa ma udhifa ila wahidin min hadhil arba'ah. Yang kelima itu wa ma dan apa udhifa diidhofahkan ila ke wahidin satu min hadhihi dari al hadhil arba'ati dari empat ini. Kalau tadi diterjemahkan dari lima karena ada isim. Isim apa? Isim mau mausul. Isim mausul. Jadi semua yang diidhofahkan mudhof mudhof i ilaih. Enggak ada masalah juga ini insyaallah. Qala al-imam Ibnu Ajurum rahimallahu wa nakiratu, apa artinya wa nakiratu? Dan isim nakirah. Kullu ismin, setiap isim syai'in yang luas berlaku. Yang luas berlaku. Fi jinsihi, pada jenisnya. Jadi isim nakirah adalah semua isim yang luas berlakunya. Fi jinsihi, pada jenis atau yang sejenis. La yakhtassu, tidak khusus. Ya, khusus yakhtassu, khassa. Tidak khusus bihi, dengannya. Wahidun, satu. Duna akhar, tanpa yang lain. Artinya tidak dikhususkan untuk satu persatu, tapi bisa berlaku untuk apa saja. Sekarang contohnya begini. Baitun, apa artinya baitun? Rumah. Ma'rifat atau nakirah? Nakirah. Karena tidak ada tanda-tanda ma'rifat. Tidak ada tanda-tanda ma'rifat. Baitun, dhamir, bukan. Ya kan? Nama, bukan juga. Isim mausul, bukan. Isim isyarah, bukan. Ada alnya? Tidak. Diidhofahkan? Tidak. Baitun, berarti baitun statusnya nakirah. Karena nakirah maka bisa berlaku untuk semua rumah. Rumahnya Pak Dimur Sahid bisa kita katakan apa? Baitun. Rumah ibu beliau di sebelah timurnya disebut baitun. Rumah Pak Dinarto disebut juga baitun. Rumahnya Pak Ambali di dalam sana juga disebut apa? Baitun. Rumahnya Pak Dekamiran juga baitun. Semua rumah bisa disebut baitun. Maka baitun nakirah. Kenapa? Statusnya bisa luas cakupannya. Luas cakupannya. Watakribuhu. Watakribuhu. Apa artinya watakribuhu? Dan pendekatannya. Pendekatan isim nakirah agar lebih mudah difahami. Kullu, semua, setiap. Ma, apa-apa yang solaha, tepat, benar, pas, boleh, bisa. Semua hal yang bisa. Dukhulul alifi walami alaih, masuk alif lam padanya. Jadi setiap isim yang bisa ditambahkan al di depannya, maka isim tersebut apa na? Nakirah. Nahwu, contoh, ar-rajuli wal farasi. Sebelum ada al, sebelum ada al apa bacanya? Rajulin dan farosin, pakai tanwin. Rajulin dan farosin. Setelah itu ditambahkan apa? Al menjadi ar-rajuli wal farosi. Cukup hari ini latihannya, pelajarannya. Sekarang Al-Qur'annya dibuka. Menghitung isim ma'rifat. Berarti isim ma'rifat ada berapa? 6. Di sini kan nih, di sini kan ada 5. Ada 6. Apa saja? Dhamir. Kemudian apa? Isim alam. Ketiga isim isyarah. Keempat isim mausul. Kelima ada alif lam. Keenam diidhofahkan. Tapi yang keenam hari ini tidak. Sebagai latihan tidak. Jadi panjenengan konsentrasinya di dhamir kecuali mustatir. Mustatir tidak usah dihitung. Kecuali mustatir, mustatir tidak usah dihitung. Dhamir, kemudian isim alam, kemudian isim isyarah, isim mausul, kemudian yang ada alnya. Dibuka halaman red. Dibuka halaman red. Silahkan. Mau minta berapa Mas Abdullah? 2, 3, 1. Apa satu aja udah cukup? Kalau Pak Mariano satu gak cukup? Karena waktunya panjang. Oh malah empat. Mas Kabul yaudah kita kasih empat. Surat Al-Isra halaman 288. Kalau Mas Susanto begitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang seneng lek kardi ya ini. Nanti 288. Kelompoknya Bu Ahmad 35. Kelompoknya Pak Darsa 29. Mas Tris lah 38. Pak Kamin 28. Siapa maning sing durung ya? Pak Arjo udah. Ya wangun lah. Arep ning mana sobo kok. Coba dihitung sama-sama isim makrifat ayat 59 sampai 61. Yang menghitung Mas Abdullah. Karena paling ganteng. 6 dhewe kok. Allah berfirman dalam ayat 59 surat Al-Isra 60 dan 61 nantinya, "Wa ma mana'ana na." Lomir nggih. Yang mana? Isim apa? Apa artinya coba? Tidak. Enggak apa-apa, sebuah percobaan dari luar kota penalti hanya saja bola melambung di atas mistar gawang. Jadi ma itu kan memang betul, ma itu isi mausul apa-apa yang dan gitu ya. Selama tidak berarti tidak. Kalau tidak berarti huruf kan ya. Ma itu semuanya isim kecuali tidak. Ya betul kecuali tidak. Ini mesti Mas Susanto ini. Enggak apa-apa Mas Susanto. Jadi sumber inspirasi buat yang lain. Wa ma mana ana an nursila bil ayati al ayati al ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun biha ha dhamir al awwalun al wa atayna na dhamir samudan naqata samuda isim alam nama sebuah kaum samud an naqata ada alif lam mubsiratan fadhalamu biha wawu zalamu wawu jamaah dhamir biha ha dhamir isra semangat ngitung bah baru sampai sini wis rada beda-beda dilanjutkan mboten iki lanjutkan wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa al ayati ma amboten. Jadi tanda-tanda apa namanya ma itu bukan isim, setelahnya ada illa, perhatikan saja ada illa karena ma berarti tidaklah titik-titik kecuali kan itu tidaklah titik-titik kecuali bukan kecuk alin kenal kanan kiri ini. Lanjut sementara berapa Mas Abdullah? 10, sementara 10. Kalau 1 ayat 10, 3 ayat berarti berapa? Ya belum tentu. Kalau semua 10. Lanjut ayat 60. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata bin nas. Qulna na laka ka inna rabbaka ka ahata bin nas annas. Perempat. wa ma ja'alna ru'ya. Nah, ma okay. Karena setelahnya ada apa? Illa, ada illa itu panjang itu. Jadi ja'alna, nah, ar-ru'ya, ar-ru'ya, ada alif lam. Allati isim mausul. Arainaka naka. Ada dua di situ. Masalahnya udah lama enggak bawa terjemahan, abot. Dobleng. Illa fitnatan linnas. Linnas annas. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Asyajarata ada alnya. Al mal'unata ada alnya. Fil Qur'an ada alnya. Wa nukhawwifuhum hum. Fama yaziduhum hum. Ma? Wotan. Wong ada illa. Illa tughyanan kabira. Wa idh qulna lil malaikah. Nah, al malaikah ada alnya. Usjudu li Adam. Wawu. Adam nama, nama nabi. Alam. Fasajadu illa iblis. Wawu jamaah. Iblis nama, nama. Qala asjudu liman khalaqata tina. Man, man masuk enggak man? Masuk. Masa enggak masuk? Mana artinya man? Siapa? Barang siapa? Di sini kok kepada barang siapa yang kau ciptakan? Ana enggak? Yang apakah saya akan sujud kepada yang engkau ciptakan dari tanah? Yang isim mausul. Karena man itu kan ada yang isim mausul, ada yang isim. Isim istifham dan yang lainnya. Khalaqta ta. Ta wamir. Tinan. Kok mboten? Ini nakirah. Berarti mbok mboten. Kok cuma mboten tok kan harus ada keterangan ini nakirah. Berarti total berapa Mas Abdullah jenengan yang ngebon buat nota? Ditagih nggih. Sehari. 25 sama 8. 33, yang 32 tadi ya tambahi 1. Yang paling banyak 36 tadi itu. Ada yang 38, Bro? Siapa? Gua Pak Andres. Wis saking semangatnya kayak gitu. Saking semangatnya. Nggih, wallahu a'lam bishawab. Cukup insyaallah latihan hari ini. Besok masih belajar lagi. Kemudian satu pengumuman kami sampaikan.